Siki Korintus, Paus 3. Para semeton, sujatinipun tiang tan patut matur ring para semeton, sekadi marep ring anak sanesampun kelingganin antuk roh ide sangyang widiwase. Nanging patutipun tiang mebaos sekadi marep ring anak sane biasa ring jagatipuniki, sane kantun medewek rare sejroning kepercayaan ring ide Sang Kristus. Punika awinanipun semeton aturin tiang susu, boye ajeng-ajengan biasa, santukan semeton durung meresidayang ngeled. Tur rauh mangkin taler semeton durung meresidayang, santukan parisolah semetone, kantun sekadi anake sane biasa ring jagate puniki. Ring pantaran semetone, kantun wenten iriati miwah iyeg. Boye kepaindikane punike sampun nyinahang, mungguing parisolah semetone tan bine ring parisolah anake sane biasa ring jagate puniki, sani urip nganutin inrian jagate. Yen wenten ring pantaran semetone sane mebaos, tiang ene ruang Paulus, miwah sane tiosan mebaos, tiang meruang Apolos, boye kepaindikane punike sampun nyinahang, mungguing semeton meparisolah padeh sekadi sekancan anake sane biasa ring jagate puniki. Sapa sireke Apolos punike? Miwah sapa sireke Paulus punike? Tiang puniki wantah parekan-parekan ide sangyang widiwase, sane nuntun semeton, mangde semeton percaya ring ide sangyang widiwase. Tiang wantah ngemargiang ayah-ayahan, sane kepituduhang antuk ide sang penembahan ring tiang suang-suang. Tiang sane nandur, Apolos sane nyiram, nanging ide sangyang widiwase sane numbuhang. Anake sane nandur, wiyadin sane nyiram, punike nenten penting. Sane penting, wantah ide sangyang widiwase, santukan ide sane numbuhang tetandurane punike. Sane nandur, miwah sane nyiram, punike padeh. Benjangan ide sangyang widiwase pacang nican ipun, pikoleh manut pekaryanipune suang-suang. Tiang sareng sami puniki, dados anak sane mekaryo sinarengan, pebuat ide sangyang widiwase, tur semeton puniki minokadi petegalan pedruen ide sangyang widiwase. Semeton taler minokadi wewangunan druen ide sangyang widiwase. Melantaran sih pesuecan ide sangyang widiwase, sane kepaicayang ring tiang, tiang minekadi dados undagi sane pradnyan, sane sampun masang dasar, raris anak tios ngelanturang ngewangun wewangunane punike. Nanging anake sane jage ngelanturang wewangunane punike, ipun patut waspade, sapunapi patutne ipun ngewangun. Santukan, ide sangyang widiwase ngerage sampun mastiang, mungguing ide yang Yesus kewanten sane dados dasar wewangunane punike, dan wenten malih sane lianan sane dados kanggen dasar. Wenten anak sane jaga ngewangun antuk mas, perak, sesocan, kayu, padang sane tuh, wiaden sumi ring dhuwur dasare punike. Benjang pungkur, ring rahine rauh ide yang Yesuse, punike sami pacang sinah. Santukan, ide pacang rauh meduluran geni, tur geni punike pacang mintonin wewangunane punike, jaga muktiang kewentenan ipune sane sujati. Yening wewangunane punike nenten pun, anake punike pacang nampi hadiah. Nanging, yening wewangunan ipune pun, ipun pacang pocol. Ipun newek jaga mulih rahayu, sekadi anak sane luput saking wewangunan sane pun. Punapike semeton nenten uning, Mungguing semeton puniki periangan linggih ide sangyang widiwasa, turroh idane melingge sejeroning semeton. Duaning punike, yen wenten anak saning wug periangan linggih ide sangyang widiwasa, ide sinah ngeseng anake punike. Santukan, periangan linggih ide sangyang widiwasa punike suci, tur semeton, sane dados periangan linggih idane punike. Sampunang kantos wenten anak sane ngapus dewek nyane niri. Yening ring pantaran semetone, wenten sane merasa dewek nyane rireh, manut cara ring jagate iriki. Ipun patut dados anak nambet. Mangdane ipun yakti dados anak sane wicaksana. Santukan, paindikan sane kewastanin keririhan antuk jagate puniki, paindikane punike kewastanin kenambetan ring ayun ide sangyang widiwasa. Sekadi sane sampun kesurat ring cakepan sucine, ide sangyang widiwasa mungklekang anake ririh punike melantaran keririhan ipune niri. Wenten malih kekecap sane tiosan ring cakepan sucine, ide sang penembahan wikan mungweng pepineh anake sane ririh punike tan peguna. Duaning punike, sampunang je wenten anak sane nyumbungang dewek nyane melantaran antuk paindikan sane preside kekardi antuk i manusia. Santukan makesami punike sampun kepaicayang dados druwen semetone. Mungguing Paulus, Apolos miwah Kepas, jagate puniki, indik padem miwah urip, rahinane mangkin miwah sane pacang rauh, punike sami semeton sane nuena. Kadiasa punike daler, semeton sarang sami puniki druwen ide sang Kristus, tur ide sang Kristus druwen ide sang yang widiwasa.